العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, kita lanjutkan pelajaran al-usul min ilmi al-usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih pada pembahasan tentang an-nahy. Naam. Ya, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala mawani'ut taklifi. Litaklifi mawani'u minha al-jahlu wan-nisyanu wal-ikrahu. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha tajawaza an ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastakrahu alaihi. Rawahu Ibn Majah wal Baihaqi wa lahu syawahidu min al-kitabi was-sunnati tadullu ala sihhatihi. Fal jahlu adamul ilmi. Famata fa'ala al-mukallafu muharraman jahilan bitahrimihi fala syai'a alaihi. Kaman takallama fi sholati jahilan bitahrimil kalami. Wa mata taraka wajiban jahilan biwujubihi lam yalzamhu qada'uhu idza kana qad fata waqtuhu. Bidalilin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'muril musii'a fi sholatihi wa kana la yatma'innu fiha. Lam ya'murhu biqada'i ma fata minas salawati wa innama amaruhu bi fi'lis salatil hadirati 'alal wajhil mashru'i. Wa nisyanu zuhulul qalbi 'an shay'in ma'lumin. Famata fa'ala muharraman nasiyan fala shay'a 'alayhi. Kaman akala fi siyami nasiyan. Wa mata taraka wajiban nasiyan fala syai'a 'alaihi hala nisyanihi. Walakin 'alaihi fi'luhu idza dzakarahu. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Wal ikrahu ilzamu syakhsi bima la yuridu. Faman akraha ala syai'in muharramin fala syai'a. Faman ukriha ala syai'in muharramin fala syai'a 'alaihi. Kaman ukriha 'alal kufri wa qalbuhu mutma'innun bil imani. Wa man ukriha 'ala tarki wajibin fala syai'a 'alaihi halal ikrahi wa 'alaihi qada'uhu idza zala. Kaman ukriha 'ala tarki salati hatta kharaja waqtuha fa innahu yalzamuhu qada'uhu idza zala al-ikrahu. Wa tilkal mawani'u innama hiya fi haqqillah ta'ala li'annahu mabniyun 'alal 'afwi war rahmati. Amma fi huquqil makhluqina fala tamna'u min dhamani ma yajibu dhamanahu idza lam yarda sahibul haqqi bi sukutihi wallahu alam. Ini termasuk dari pembahasan yang penting setelah membahas amr dan nahi, perintah dan larangan, yaitu mawani'ut taklif, hal-hal yang menjadi penghalang terbebannya seseorang dengan hukum syariat. Di sini Asy-Syaikh rahimahullah menyebutnya ada tiga. yaitu al-jahlu, kebodohan, dan al-jahlu di sini ada dua macam. Ada al-jahlu bil hukmi, kebodohan tentang hukum. Nah, orang melakukan suatu perbuatan, dia nggak tahu perbuatan itu apa hukumnya. Misalkan itu haram ternyata, maka yang seperti ini la syai'a alaih, tidak ada dosa atas dia, tidak ada apa-apa. Kalau memang dia tidak ngerti hukumnya, wala kafarah, la syai'a alaih wala kafarah, tidak ada sesuatu yang dia tanggung dari dosa atau isi misalnya, tidak ada kafarah juga. Seperti orang sholat berbicara jahilan bitahrimil kalam, karena dia tidak tahu kalau bicara di dalam sholat itu tidak boleh, haram. Maka la syai'a alaih. Paham? Nah, atau dia meninggalkan kewajiban karena enggak tahu kalau itu wajib. Maka la yalzamuhu qada'u. Enggak diharuskan dia untuk mengqada yang sudah berlalu. Paham? Ini kalau waktunya sudah berlalu. Seperti kisah al-musyi fi salati. Orang yang tidak baik sholatnya. Ini dia tidak tumakninah, padahal tumakninah itu bagian dari apa? Rukun sholat yang menentukan sah tidaknya sholat. Sehingga selama itu dia sholat tanpa tumakninah. Nah, ketika datang menemui Nabi SAW sholat dengan tidak tumakninah itu, beliau suruh ulangi. Ya, sholatnya tadi itu diulangi sampai berkali-kali, dia mengatakan tidak ada yang lebih baik dari yang dia bisa lakukan untuk sholatnya itu selain itu. Maka diajarin Nabi SAW untuk tumakninah, dan di situ tidak disebutkan beliau meminta dia untuk mengulangi sholat-sholat yang kemarin-kemarin yang dia kerjakan seperti itu. Paham? Tidak diperintah. Nah, begitu. Ini yang pertama, al-jahlu bil hukum. Yang kedua adalah al-jahlu bil hal, tidak mengetahui tentang keadaan. Misalnya ada orang berbuka puasa, dia mengira matahari sudah tenggelam. Ya, misalkan sudah sore, dia kirakan ini matahari sudah tenggelam, sudah gelap karena awan mendung ya. Dia perkirakan sudah tenggelam. Dia buka puasa. Ternyata setelah dia makan, awannya itu terbuka, mataharinya masih kelihatan itu, belum tenggelam. Gimana udah makan ini? Nah, namanya al-jahlu bil hal. Dia bodoh, tidak mengerti keadaan. Maka yang seperti ini juga la syai'a alaih. Tidak ada dosa, enggak dosa. Ya, berdasarkan hadis Asma yang ada dalam as-sahihain dalam masalah ini. Terus pertanyaannya, hal alaihi kafarah untuk yang kedua ini? Al-jahlu bil hal ini apakah dia dituntut kafarat? Fa fihi qaulan. Maka di situ ada dua pendapat, wassawabu adamul qadha. Yang benar dia tidak mengqadha. Ya, sama seperti yang pertama tadi. Cuma kalau yang pertama jelas semua ulama mengatakan la syai'a 'alaihi wa la kafara wa la qadha. Kalau jahlnya bil hukum. Ya, al-jahl bil hukum ini la syai'a 'alaihi wala kafara. Jika al-jahl bil hal la syai'a 'alaihi. Hal 'alaihi kafara? Fa fi qawlan. Naam. Dan yang benar ada pun kafara. Ini untuk yang pertama, al-jahlu. Kemudian penghalang yang kedua adalah an-nisyan. An-nisyan, lupa. Kalau al-jahlu jelas pengertiannya ya. Ini adamul ilm, tidak mengetahui, enggak tahu, itu namanya lupa, apa jahil. Kalau lupa itu apa? Ini definisinya kata Syekh, dhuhul qalbi an syai'in ma'lum. Itu apa? Kesalahan hati, ini kekeliruan hati. Tentang sesuatu yang maklum. Artinya sesuatu tadi, seandainya hatinya itu enggak, apa namanya, enggak lengah gitu ya. Itu dia tahu hukumnya, dia tahu keadaannya. Tapi karena hatinya lengah, ya, maka dia seperti enggak mengetahui. Nah, bedanya dengan jahil, kalau jahil itu ada ilm, dia enggak tahu. Paham, itu namanya jahilnya. Kalau ini sian itu dia tahu, tapi saat itu hatinya apa? Lengah. Enggak sadar. Ya, apa enggak namanya apa itu? Enggak hadir lah istilahnya. Ya. Hilang ingatannya. Itu namanya nisyan. Bagaimana kalau ada orang berbuat yang haram karena lupa? Maka kata Syekh, fala syai'a 'alaihi. Dia enggak tanggung apa-apa. Seperti orang makan dalam kondisi berpuasa karena lupa. Lupa kalau dia puasa. Biasanya ini puasa sunnah ya. Ketika jarang orang yang puasa, dia sendiri puasa. Mampir di rumah temannya, disuguhi makanan, minuman. Dia makan, minum. Setelah selesai dia ingat, saya sedang puasa. Nah, gimana itu puasanya? Tidak batal. Dia teruskan. Soalnya disebut dalam hadis bahwasanya itu adalah sedekah yang Allah bersedekah dengannya kepada hamba. Begitu pula kalau dia tinggalkan kewajiban karena lupa. Fala syai' alaihi hala nisyani. Dia enggak dosa. Ketika lupa itu enggak dosa. Nah, lakin akan tetapi alaihi fi'luh, dia harus lakukan yang wajib tadi. Idza dzakarahu, ketika dia ingat. Ketika ingatannya kembali, dia harus lakukan. Artinya tuntutan pelaksanaannya tidak gugur. Nah, tetap dia dituntut melaksanakannya kapan saja dia ingat. berdasarkan hadis Nabi SAW, man nasiya salatan fal yusalliha idza dzakarha. Siapa yang lupa salat, hendaklah dia melakukan salat tadi ketika dia mengingatnya. Tidak disebutkan di sini waktunya ya. Kapan saja dia ingat. Misalkan dia lupa tadi belum salat zuhur. Ingatnya sekarang ini. Misalnya. Ih, tadi zuhur ya belum salat ya. Nah, misalkan gitu. Maka dia salat walaupun sudah malam begini. Niat salat zuhur. Ini diqadha. Paham? Cuma diberi catatan di sini hadza fil ma'murat. Perlu dikasih catatan di sini yaitu hadza fil ma'murat. Alaihi fi'lu, dia harus melakukannya itu dalam perkara perintah. Dalam perkara apa? Perintah. Jadi kalau perkara yang dilarang dia lakukan terus lupa ya kan, nggak dituntut, ya, ya. Nggak ada tuntutan apa. Nah, langsung aja dia berhenti ketika dia ingat. Puasanya teruskan. Jadi kalau dalam perkara makmurat dia lupa, nggak melaksanakan sampai hilang waktunya, ya tidak dosa, cuma dia tetap harus lakukan ketika dia ingat. Ketika dia yang ketiga termasuk mawani'ut taklif adalah al-ikrah, paksaan. Apa definisinya? Diterangkan di sini yaitu ilzamu syakhsi bima la yurid, mengharuskan seseorang dengan sesuatu yang dia tidak inginkan. Bagaimana orang disuruh melakukan sesuatu yang dia tidak menginginkannya? Kan berat ya? Itu namanya ikrah. Paksaan. Dia disuruh minum khamar dalam keadaan dia tidak ingin. Bahkan dia ngerti itu haram. Tapi dipaksa. Sampai akhirnya dia apa? Minum itu khamar. Karena dipaksa. Minum khamar. Kalau tidak, kepalamu akan pecah dengan pelur ini. Misalkan. Wah, dia enggak pengen kepala yang pecah. Sampai dia mikir, saya punya anak istri. Ya. Atau saya punya orang tua yang apa? Masih membutuhkan saya. Disuruh minum khamar begini. Akhirnya apa? Dia minum khamar tadi. Karena dipaksa. Bagaimana itu? Kata saya di sini, fala syai'a 'alaih. Dia tidak dosa. Kalau memang kondisinya betul-betul apa? Ikrahnya itu ikrah yang mulji, paksaan yang memang betul-betul tidak ada pilihan yang lain. Jelas? Jadi contohkan di sini oleh Syekh seperti orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran sementara hatinya tetap tenang dengan keimanannya, atau dipaksa meninggalkan kewajiban sementara dia berusaha untuk taat, tapi karena dipaksa. Maka ini fala syai' alaihi, halal ikrah. Dia tidak menanggung dosa ketika dipaksa tadi. Hal alaihi qadha'u, apakah dia wajib qadha' idza zal? Naam, wa alaihi qadha'uhu idza zal. Dia harus mengqadha'nya kalau paksaan tadi sudah apa? Hilang. Kondisi terpaksa tadi sudah hilang. Dan ini boleh jadi hujahnya itu hadis tentang kisah perang Khandaq. riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saat itu kaum muslimin seperti dipaksa untuk apa? Bekerja ya, menggali parit untuk setidaknya membendung serangan. Dan itu disebutkan dalam hadisnya tersebut sampai tidak bisa melaksanakan sholat asar kecuali di waktu maghrib. Saking nggak bisa ditunda ini, gali, ya mendung, serangan, perlawanan, nggak bisa berhenti ini. Oh berhenti, nyawa ini apa? Terancam. Bayangkan perang Ahzab itu luar biasa, musyrikin itu sekitar 400 ribuan lebih. Ya pasukan gabungan nih, pas gap ini. Jadi dipaksa untuk apa? Melakukan pembelaan, perlawanan. Gak bisa punya waktu. Ya, dan kondisi saat itu belum turun syariat sholat apa? Khauf belum ada saat itu. Sampai maghrib belum sholat asar. Nah di sini dalam hadisnya itu, kemudian mereka melakukan sholat asar, setelah itu baru maghrib, setelah itu baru isya. Jelas? Nah, boleh jadi ini dalilnya. Ya, mengatakan bahwasanya kalau kondisi terpaksa, dia nggak dosa, cuma kalau itu berupa perintah, dia harus tetap laksanakan ketika paksaan tadi apa? Telah hilang darinya. Jelas? Nah, walaupun di sana ada juga ulama yang berpendapat la qadha alaih, dia tidak wajib mengqadha. Ya. Tapi yang lebih hati-hati adalah tetap dia qadha kalau kondisi genting tadi itu ya sudah berlalu. Jadi qadha untuk kehati-hatiannya. Nah, ini tiga mawani'ut taklif, tiga penghalang terbebannya seseorang dengan hukum syariat. Itu apa? Al-jahlu wan-nisyanu wal-ikrahu. Dan ini dikumpulkan dalam satu hadis. Ini hadisnya disebutkan di situ. Riwayat Al-Imam Ibn Majah wal Baihaqi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastukrihu alayhi. Sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan dari umatku al-khata, kesalahan, wan-nisyana, kelupaan, wa mastukrihu alaih, dan apa saja yang mereka dipaksa, ya, terpaksa atasnya. Nah, dan di sini kata Syekh punya syawahid dari Al-Kitab wa Sunnah yang menunjukkan akan keabsahannya. Nah, Imam Nawawi dalam Arba'inya mengatakan apa? Hadis hasan. Di sini hasan. Cuma di sini ada yang janggal. Syekh tadi mengatakan ma'an taklif tiga yaitu jahil, nisyan, ikrah. Sementara lawat hadisnya apa? Khata', nisyan dan ikra'ya. Apakah sama al-jahl dengan al-khata'? Nah, hunaka farq bainal jahl wal khata. Di sana ada beda antara kejahilan dengan kesalahan. Nah, kalau kesalahan ini dalilnya. Nah, bagaimana sekarang jahil? Apa dalilnya jahil? Nek, nendok. Dalil bahwanya kebodohan itu, ketidaktahuan itu udzur. Ini yang disebutkan di sini, orang yang berbicara di dalam sholat ya, karena dia tidak tahu. Maka Nabi SAW perintah enggak dia mengulang sholatnya? Tidak. Itu menunjukkan bahwasanya jahil itu apa? Udzur, termasuk mawani'ut taklif, ketidaktahuan. Itu kisahnya siapa? Muawiyah ya. Muawiyah bin Al-Hakam. Nah, radhiyallahu anhu. Dan juga tentang kisah seseorang dari Bani Israel yang memerintahkan anaknya untuk membakar dia ketika dia sudah mati. Nah, paham? Sampai jadi abu, kemudian ditebarkan, ditiup angin. Kemudian Allah kembalikan menjadi jasad seperti semula. Ketika dia ditanya, apa yang membawa mobil seperti ini? Ya, karena takut kepadamu ya Allah. Ya. Kemudian Allah maafkan. Karena apa? Karena kejahilannya. Ya, dia tidak mengerti. Kalau Allah Ta'ala itu apa? Maha Kuasa. Nah. Begitu. Kemudian Syekh menutup pembahasannya dengan menyatakan wa tilkal mawani innama hiya fi haqqillah. Penghalang taklif yang disebutkan ini semua ini berlaku pada hak Allah. Artinya kaitannya hamba dengan Rabb-nya, hubungan hamba dengan Rabb-nya. Maka kalau terjadi hal-hal ini, Allah akan maafkan. Paham ya? Kenapa? Karena hak Allah itu kata Syekh mabniyun 'alal 'afwi war rahmah. Dibangun di atas kemaafan dan rahmat. Subhanallah. Padahal hak Allah itu yang paling besar ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah memaafkan dan sangat merahmati hamba. Sehingga walaupun ini hak yang paling besar ini dilanggar ketika terjadinya itu karena sesuatu yang dia tidak inginkan atau di luar kemampuan dia untuk menghindarnya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, dimaafkan. Tidak dihukum. Amma fi huquqil makhluqin. Adapun kalau terjadinya itu dalam hubungannya dengan makhluk, hak makhluk. Fala tamna'u min dhamani ma yajibu dhamanuh. Maka udur-udur ini tidak bisa menjadi penghalang menanggung sesuatu yang dia wajib menanggungnya. Idza lam yarda sahibul haqq bisuqutih. Kalau yang punya hak tadi tidak ridha digugurkan haknya. Kamu berburu. Niatnya itu memburu kijang. Pakai senapan ala sniper. Buru dur. Ternyata bukan kijang. Apa? Kambing orang gitu ya. Kena mati. Datang orangnya enggak terima, Mas. Sampean harus tanggung ini. Kambing Etawa ini saya ya baru menang kontes sampai tembak mati itu piye mas? Harganya puluhan juta misalkan. Ya gimana lagi pak? Saya enggak sengaja. Khotok pak, khotok. Khotok itu kan manik min wanita taklif. Nah gitu ya. Dia pakai hujah begitu. Ternyata yang punya kambing juga enggak mau kalah. Dia ahli fikih juga. Itu untuk hak Allah pak. Kalau untuk hak adami, ya enggak begitu pak. Bapak enggak mau tanggung jawab sekarang, saya tuntut di akhirat pak, dan saya punya hak. Nah terserah bapak mau diselesaikan di dunia ini atau nanti di akhirat. Iya. Nah bagaimana ini? Tak bisa, dia harus apa? Dia harus tanggung itu. Walaupun perkara dosa itu urusan dia dengan Rabb-nya. Allah maafkan, enggak dosa gitu ya. Enggak dosa karena bapak salah, enggak dosa itu urusan bapak dengan Rabbul Alamin. Tapi kalau dengan saya, Pak. Ini kambing-kambing saya, pilih saya. Saya minta ganti, Pak. Saya enggak gitu. Dan saya punya hak. Maka dalam perkara seperti ini dia harus ganti. Dia siapa? Ganti. Maka dari itu penting sekali untuk jaga hak orang lain. Sebagaimana kata Nabi SAW, siapa dari kalian yang punya kebalian pada orang lain, hendaklah dia segera tuntaskan sejak masih di dunia ini, sebelum datang suatu hari ya, yang dimana tidak lain lagi kecuali apa? Hasanah dan sayyah. Nah, kalau dia mendalimi orang lain, kebaikan dia akan diambil oleh orang lain. Kalau tidak ada lagi kebaikannya, kejelekan orang lain akan diberikan kepada dia. Itu pengadilan akhirat. Nah, sehingga Nabi SAW mengingatkan dengan sangat umatnya, hati-hati dari mengganggu hak orang lain. Itu urusan panjang ini. Kalau hubunganmu dengan Rabbul Alamin, kamu tinggal tobat, tobat dan nasuha. Ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala Maha apa? Pemurah, Maha Pemaaf. Kalau kamu melakukan kesalahan yang kaitan dengan hak Allah karena seperti tadi, jahil, khata, nisyan, terpaksa, itu subhanallah, Allah Maha Pemurah, dimaafkan. Tapi kalau udah hubungnya dengan hak orang lain, ini tidak bisa. Allah Maha Adil. Ya. Ketika pihak yang terzalimi tadi tidak terima menuntut haknya, Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia. Kalau yang zalim tadi tidak segera menyelesaikannya di dunia, dia akan dituntut nanti di akhirat. Nah, makanya ini termasuk dari wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau wasiatkan di akhir-akhir hidupnya. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian yang dan kehormatan kalian itu haram atas kalian sebagaimana keharamannya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di tempat kalian ini. Nah, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darah, harta dan kehormatannya. Ini hingga ini lain diingat-ingat haqqullah mabniun alal afi wa rahmah wa haqqul adami mabniun alal musyahah. Itu istilahnya. Kalau hak Allah itu dibangun di atas kemaafan dan rahmat, sementara haqqul adami, haqqul makhluk, itu mabniun alal musyahah, dibangun di atas, yaitu kesempitan ya, yang menuntut untuk dituntaskan, jangan diabaikan, tidak bisa diabaikan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menyinggung sebagian sahabat, sampai sebagian sahabat tadi merasa tersinggung, maka Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk segera kamu meminta maaf pada mereka. Boleh jadi ucapanmu menyakiti mereka. Maka langsung Abu Bakar As-Siddiq datangi mereka dan meminta maaf. Ini dalam riwayat salih. Nah, ini kalau dah hak makhluk. Nabi SAW selesai sholat langsung apa? Melompat masuk ke rumah. Setelah itu balik lagi dan menerangkan kepada sahabat saat itu bahwasanya beliau teringat yang ada apa? Harta sedekah yang belum beliau bagikan kepada yang berhak. Beliau khawatir ya, untuk tidak terlaksana itu, sehingga ketika ingat langsung beliau segera apa, memberikannya kepada yang berhak. Ini dia ya, paham? Ini nggak boleh main-main ya, dengan darah seorang muslim, hartanya, apalagi kehormatan. Dan ini yang zaman sekarang ini terlalu gampang orang itu apa, melakukan pelanggaran dalam tiga perkara ini, terkhusus yang paling terakhir, kehormatan, ya kan? Hanya karena ada sependapat dengan dia yang nggak mau nurut, yang nggak mau ngikut ya, pemahamannya, langsung dijatuhkan, dihinakan sehina-hinanya, walaupun dengan kedustaan, walaupun dengan pemutarbalikan fakta. Nah, padahal Nabi SAW mengingatkan, inna dima'akum wa amwalakum wa arzukum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Maka pantaslah kenapa Nabi SAW di akhir kehidupannya mewanti-wanti tiga ini. Hati-hati, karena memang apa, sangat terjadinya atau banyaknya terjadi pelanggaran dalam masalah ini, dan banyaknya kerusakan dengan sebab ini, ya kan? Dengan sebab itu, pemukulan, akhirnya yang dipukul cuma satu orang, yang bertengkar sak kampung, penjamretan, yang dijamret satu orang, yang bermasalah bisa ratusan ribuan orang. Begitu pula kehormatan. Allahu musta'an. Fasadun 'adzim. Kerusakan yang besar ketika terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Oleh karena itu, sampai pun penghalang taklif yang seperti ini tidak dimaafkan. Kalau sudah haknya apa? Hak adani. Hak makhluk. Ya kalau perkara dosa, insya Allah dia gak dosa, karena itu hubungan dia dengan Rabbnya. Kalau memang betul-betul apa? Jahil, khata, nisyan, ya, ikrah, ini dimaafkan, gitu ya. Tapi kalau mengenai hak orang lain, oh itu masalah lain. Tetap dia harus apa? Tanggung itu. Dia selesaikan di dunia ini, kalau tidak, dia akan dituntut di akhirat. Paham ya? Nah, lagi nebang pohon, tak Enggak tahu ternyata pohonnya itu, Bang, rubahnya itu arahnya ke rumah tetangganya. Padahal secara perhitungan dia rubahnya harusnya ke sini. Ternyata kok malah ke rumah tetangga. Ngomel-ngomel tetangganya itu, gimana Pak, rumah saya baru jadi kayak gini langsung ngamplok gini. Enggak bisa, saya minta ganti rugi. Gimana itu? Kalau antum jadi hakimnya itu gimana? Tapi kan saya enggak sengaja, Pak Ustaz. Itulah yang bijak dalam hukum ya. Betul, ada tidak dosa. Ya. Karena Anda melakukannya tidak sengaja. Itu namanya khata. Ya. Dimaafkan. Inna Allah tajawaza ya an ummati al-khata ya wan nisyan wa mastukru alaih. Dimaafkan tidak dosa. Tapi ini hubungannya dengan hak tetanggamu. Kalau hubungannya dengan hak Rabbmu, Rabbmu memaafkanmu. Tapi kalau ini hubungannya hak tetanggamu, nah tetanggamu tidak memaafkan kamu sampai kamu mengganti kerugiannya. Maka dia punya hak untuk menuntutmu. Nah, gitu ya. Ganti. Tapi saya enggak punya duit. Ya, gimana lah. Baiknya musyawarah sama saudara-saudaramu ya untuk gimana bisa hak tetanggamu ini apa? Dikembalikan untuk dia bisa membangun kembali rumahnya yang ambruk lantaran perbuatan. Baik. Bisa membedakan ini masalah? Bisa ya? Nah, jadi mawani taklif di sini itu berlakunya dalam apa? Hak Allah. Adapun dalam hak makhluk, hak adami, maka tetap dia menanggung. Ya. Oke, yang membunuh itu, diat. Ketika khata, tetap dia harus bayar diat. Iya kan? Nah, harus ada yang dia tanggung. Nah. Itu dulu ya. Sama yang lainnya kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.